Kalau dalam istilah tajwid, minnya amin. Itu bisa sampai 6 harokat. Bisa sampai 6 harokat. Itu bisa dipanjangkan. Tapi A-nya, ya, tidak boleh terlalu panjang. Paling panjang sudah 4 harokat. Paling panjang 4 harokat. Dan di sini Nabi SAW menyatakan bahwa hal tersebut adalah sunnah untuk memanjangkan at-ta'min, pengucapan kata amin. Nah, ya, setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca setelahnya beberapa surah, ya, dan beberapa tuntunan surah. Ya, di sini terlalu banyak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surah-surah yang beliau baca. Ya, cuma pada umumnya, ya, seluruh Al-Quran bisa dibaca, ya, di dalam solat. Bisa dibaca dalam solat setelah membaca Al-Fatihah. Dipahami sampai sini? Akan tetapi ada tentunya surah-surah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca, ya, dengannya. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya di dalam membaca Al-Quran, ya, beliau membaca dari surah Al-Mufassal. Al-Mufassal itu dari surah Qaf ke bawah, ya, dibaca dari Al-Mufassal, ya, pada salat subuh yang paling panjangnya dari surah-surah Al-Mufassal itu, ya, seperti surah Qaf, surah Ad-Dhariyat, kemudian surah At-Tur, setelahnya An-Najm, kemudian Al-Qamar, kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Waqi'ah, kemudian setelahnya Al-Hadid. Ini surah-surah panjang dalam Al-Mufassal. Kemudian ada surah Al-Wasat. Ya, dan yang panjang ini biasanya dibaca dalam salat subuh. Yang pertengahan ini biasanya dibaca dalam salat Isya. Ya, dalam salat Isya. Dan yang paling pendeknya itu biasanya dibaca dalam salat Maghrib. Dalam salat Maghrib. Akan tetapi ini semuanya adalah aturan. Dan kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah panjang dalam salat Maghrib. Ya, seperti beliau pernah membaca surah Tur. Ini kan panjang dari tiwal Al-Mufassal. Ya. Tetapi pada umumnya seluruh, ya, Al-Quran boleh dibaca di dalam dijadikan atau boleh dibaca setelah membaca Al-Fatihah. Dipahami sampai sini, ya, ikhwah? Nah, dan untuk melihat keterangan lebih lanjutnya, karena ini banyak, bisa kita lihat sendiri dalam sifat salat Nabi, karya Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Lebihnya kata dia. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كوديان setelah kita menjelaskan tentang membaca surah tadi dalam salat, setelah membaca Al-Fatihah,

bisa dibaca, rukuk dan bisa dibaca di sujud. Kemudian sisi yang terakhir di sini tentang hukum membaca di sini, membaca dzikir ini. Apa hukum membaca dzikir? Apakah boleh saya meninggalkan membaca dzikir karena imamnya terlalu cepat, akhirnya saya tinggalkan saja dah, enggak usah baca. Rukuklah tenang sedikit, langsung naik lagi. Enggak usah baca. Nah, di sini tentunya harus kita mengetahui apa hukumnya membaca dzikir ini. Yang kuat dari pendapat para ulama, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib dengan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Beliau menyatakan, "Fa amma ar-ruku'u fa azdimu fihi ar-rabb." Adapun ar-ruku', pada posisi ruku', maka hendaknyalah engkau mengagungkan. Ini kata perintah, hendaknyalah engkau mengagungkan Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan menyebut dzikir dan lain-lainnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya, ya, adzkar, dzikir-dzikir, bacaan-bacaan di ruku itu adalah merupakan kewajiban yang wajib untuk dibaca. Dipahami? Nah, kemudian perlu kita ketahui juga setelah